Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini, Jumat 30 Agustus 2019, dibacakan Ilham. Realisasi APBA lamban, mahasiswa demo di kantor gubernur. Kemenkes RI umumkan RSUD Langsa tetap pertahankan status kelas B. Pegawai Cathay Pacific terancam dipecat jika ikut demo Hong Kong. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, puluhan mahasiswa dari Universitas Syekh Kuala Banda Aceh melancarkan aksi di kantor Gubernur Aceh siang tadi. Aksi itu dilancarkan mahasiswa sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas lambannya realisasi APBA 2019. Pantauan Serambi FM, mahasiswa menggelar aksi dengan mengusung sejumlah poster tentang protes kepada pemerintah Aceh. Aksi mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian dan personil Satpol PP. Mahasiswa secara bergantian berorasi menyampaikan protes mereka. Wakil Presiden Mahasiswa Unsyiah Rifki Ubay Sultan dalam orasinya mengatakan kanun APBA 2019 disahkan tepat waktu, yakni pada tanggal 30 Desember 2018. Dalam kesempatan itu, mahasiswa juga mengecam rendahnya kesadaran dan rasa tanggung jawab aparatur pemerintah Aceh dan jajaran SKPA dalam melaksanakan tugas sehingga berdampak buruk terhadap kinerja. Dalam aksi itu, mahasiswa mendesak bisa berjumpa dengan PLT Gubernur Aceh Nova Iransyah. Namun para mahasiswa akhirnya diterima oleh Saifullah Abdul Ghani, Kepala Bagian Hubungan Media Massa dan Penyiaran Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, yang juga juru bicara pemerintah Aceh. Sederalun, Rumah Sakit Umum Daerah Langsa tetap mempertahankan status rumah sakit kelas B setelah adanya pengumuman resmi dari Ditjen Yankes Kemenkes RI. Direktur RSUD Langsa, Dr. Fardiani, mengatakan sesuai pengumuman hasil review kelas yang telah disampaikan oleh Ditjen Yankes Kemenkes RI, RSUD Langsa tetap menjadi kelas B. Tetap bertahannya status kelas B untuk RSUD Langsa tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan semua pihak, baik dari manajemen dan seluruh staf rumah sakit, serta para pemangku kebijakan pemerintah kota Langsa. Dr. Fardiani menambahkan pihaknya berkomitmen akan terus bahu-membahu mempertahankan kelas rumah sakit agar tetap menjadi kelas B, mengingat RSUD Langsa merupakan RS rujukan regional untuk wilayah Aceh Timur. Namun demikian masih banyak hal yang harus terus dibenahi, baik dari sisi kualitas, pelayanan maupun kebutuhan sumber daya manusia, guna memenuhi standar sesuai Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Sederalun, program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku dan Pemko Langsa melalui Dinas Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat sejak Kamis kemarin hingga Jumat hari ini mengadakan Lokakarya. Lokakarya yang mengusung tema dengan forum kolaborasi penanganan kumuh Kota Langsa dapat teratasi. Ini dibuka PLT Asisten 2 Setdaku Langsa Iskandar SE di Aula Hotel Kartika Langsa. Ketua Panitia Maulina Santi ST menyebutkan kegiatan ini diikuti 60 peserta dari unsur pemerintahan, Satker PIP, Akademis, Masyarakat, FKA, BKM, Camat, Perbankan, Geci, Tim Konsultan, BSPS, Sanimas, P3MD, Pers, serta unsur terkait lainnya. Maulina Santi yang juga koordinator program Kotaku Langsa ini menjelaskan, Lokakarya program Kotaku diisi oleh beberapa narasumber di bidangnya. Selama Lokakarya berlangsung, peserta sangat antusias dalam mengikuti acara ini. Terbukti banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta dalam acara yang dipandu oleh PPK Satker Kota Langsa. Pihak perbankan yang ikut menjadi narasumber dalam acara ini, yaitu Bank Aceh dan Bank Muamalat, menyatakan komitmennya mendukung program Kotaku yang sedang berjalan di Kota Langsa. Dukungan itu akan mereka wujudkan dengan akan merencanakan menyalurkan dana CSR masing-masing bank untuk penanganan kumuh di Kota Langsa ini. Sederalun, berhubung cuaca masih belum kondusif atau masih buruk di perairan barat dan selatan Aceh, maka rute pelayaran KMP Teluk Sinabang dari dan ke Sinabang dialihkan ke Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji Aceh Selatan. Artinya jadwal KMP Teluk Sinabang yang selama ini terkadang ke dan dari Pelabuhan Penyeberangan Sama Tiga, Melabuh, Aceh Barat, kini untuk sementara di-stop dan sepenuhnya dialihkan ke Pelabuhan Labuhan Haji Aceh Selatan. Kepala UPTD Pelabuhan Labuhan Haji, Yul Mahendra SE, menyampaikan hal ini kepada Serambi FM Jumat hari ini. Yul Mahendra menyebutkan, saat ini ada sekitar 60 lebih mobil masih antri di Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji, dikarenakan seluruh penumpang dan kendaraan dari Pelabuhan Sama Tiga Melabuh diarahkan ke Labuhan Haji. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, Polresta Denpasar menangkap 32 bandar maupun pemakai narkotika di Bali. Di antara yang ditangkap berprofesi sebagai manajer klub malam, sales marketing maupun pengangguran. Kapolresta Denpasar, Rudi Setiawan, mengatakan total barang bukti yang disita dalam pengungkapan selama Agustus ini, yakni 170,53 gram sabu, 11 butir ekstasi, dan 38,10 gram ganja. Barang bukti terbanyak disita dari pengedar bernama Rosida dengan barang bukti sabu sebanyak 94,91 gram neto. Rudi menambahkan mayoritas tersangka pengedar maupun pemakai berasal dari Pulau Jawa, dengan rincian 6 bandar atau kurir dari Jawa, 2 orang dari Bali, dan 1 orang dari Sumba. Sementara itu dari 20 orang pemakai berasal dari Jawa, 1 orang dari Bali, 1 orang dari Tionghoa, dan 1 warga negara Jerman. Berdasarkan jenis kelamin, ada 3 perempuan yang diamankan dalam kasus narkotika ini. Sederalun, mantan Wakil Gubernur Papua Barat Iren Manibuy meminta Presiden Joko Widodo segera mengundang tokoh adat, agama, serta masyarakat Papua dan Papua Barat untuk membicarakan permasalahan yang terjadi di bumi cenderawasih. Hal itu disampaikan Iren usai bertemu dengan pihak kantor staf presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Iren hadir bersama sejumlah perwakilan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat yang tergabung dalam Papua Penuh Damai. Iren menyatakan pertemuan Jokowi dengan para tokoh di Papua dan Papua Barat merupakan solusi atas gejolak yang terjadi 2 minggu terakhir ini. Menurutnya, pertemuan ini juga untuk mengakhiri kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat dengan damai. Iren menyatakan tokoh adat, agama, dan masyarakat Papua juga Papua Barat ingin dilibatkan dalam mencari solusi terbaik. Menurutnya, gejolak yang terjadi hari ini merupakan akumulasi kekecewaan, ketertinggalan masyarakat Papua selama ini. Sederalun, maskapai Cathay Pacific memperingatkan para pegawainya bahwa mereka terancam dipecat jika ikut dalam unjuk rasa di Hong Kong. Langkah ini menjadi sikap terbaru Cathay Pacific dalam menindak tegas para pegawainya yang mendukung untuk unjuk rasa anti pemerintah. Seperti dilansir AFP, hari ini maskapai yang berkantor di Hong Kong ini dituduh tunduk pada tekanan politik dari Cina Daratan dengan memecat sejumlah pegawai dalam beberapa pekan terakhir karena dukungan mereka pada unjuk rasa anti pemerintah. Dalam memo internal untuk para staf, Direktur Cathay Pacific Tom Owen menyatakan bahwa berpartisipasi dalam unjuk rasa yang rencananya akan digelar pada Senin hingga Selasa mendatang bisa mengarah pada pelanggaran kontrak. Memo internal itu menjadi bukti perubahan drastis sikap Cathay Pacific yang sebelumnya terang-terangan mendukung hak pegawai untuk berekspresi secara bebas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 30 Agustus 2019. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.